masuk dalam hidupku, mengisi ruang kosong jiwaku. Mungkin memang takdirnya kamu yang tiba-tiba menghampiri sepiku, berdiam jauh menyusuri hati. Segala keyakinan.